Perjalanan ku tempuhi berliku jurang yang dalam. Namun mengapa kau sanggup begini meninggalkanku? Mana sumpah dan janjimu yang kau ucapkan dahulu? Musnah segala aku yang merana. Kini diriku berpeluk rindu kenungan. Tak tentu arah kemana harus melangkah. Madu pari racun yang kau balas padaku. Cinta yang suci mahligai yang kita bina hingga akhirnya kebahagiaan kah musnah ditelan waktu yang berlalu merana kecewa hatiku hancur. Ku tanggung sendiri. aku menyusuri hingga menyeberang ke negeri orang. Oh, kapankah harus ku temukan seorang kekasih untuk ku samaikan cintaku? Kemanakah harus pergi lagi untuk mendapatkan seorang kekasihku tanpa? Semoga lekas tiba saatnya dan segera good.